Yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi, itu seperti Allahumma rzuqna, Allahumma inni as'aluka, itu yang benar. Rabbana dzalamna, Rabbana atina, Rabbi habli, itu doa itu. Yang jauhkan. Awan. Bu. Asok ngadoakeun salaki. Nah, kamu dibere duit. Darewe ini mah juga angkot. Kumaha setoran. Ayo dipanggulikan mas mah mencetan. Meli gengge, meli anting, meli liontin. Mas teh naik cah enak cah. Leras nake emas teh nuju naik enak cah. Disinar simpati sararae. Ayo salaki meli kalung, meli gengge, meli anting, meli liontin. Marek ngomong pemborangan. Goyang-goyang rayung, dijual nanti gelang tinggal goyang nanti, oh kahyung mana? Jadi kemanya gak belum pemajikan nanti matre. Salah kinges belanjanya di Botani Square, di Bonanza, di Belanova. Salah kinges nanti meli gulaku, meli pempes sweety ukuran M, meli spray My Love, Kinta Kunjen Eterna. Melitium Zoya, Elzata jeng Robani, Melisa Fatu, Donatello jeng Bibo. Eh si A balanya nek maniku Cihanut. Aduh, duruan tongong nak. Salaki lengoh nek mani lain kawahangan. Nyangsang salaki si Balagung guys. Eh. Bu, banyak berdoa. Dua, saya nggak bisa lama. Karena harus meminum obat anti nyeri dan bakteri sekitar jam 10. Ibu? Ibu? Hei, seurkeun ngado? Ya, mun salaki teh kudu loba ngadoa, mun salaki itu ieu teh hei. Lobakeun ngadoa. Kabudak teh ulah dicingitan. Budak ulah dicarek. Seurkeun ngado. Dua. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, apabila kita ditimpa musibah, as-sabirina, hendaklah kita bersabar. Inna abil makna harfu taukid. Inna allaha ma'as-sabirin. Hei, sabarlah Arab. Laki rabi lara bagja pahitun rumah tangga jemani cenawa kemajuan. Serahkan siapa baik, siapa itu mawa hoki. Berbalik siapa cipa lagung. Siapa maji ngantai, aang, musti lain. Oh, ah, siapa balang sakwaya. Balik segera balik sah. Ah ngusir lain. Heeh. Ipuh mata anjing maneh mah delet wae moal di save. Aduh anjir eta pamajikan nek di delet. Tapi pasti sia teh atuh. Cek pamajikan teh heeh atuh lamun geus teh suka mah nek balik. Anak kumaha bawa dua anak aing mah teu ngajurokeun. Bawa budak, bawa lamari, bawa TV, aing ngilu atuh ngenong. Haruga kami hari itu ngenong malam ahad. Sing sabar, tidak instan. Orang kan banyak yang instan kan. Ingin cepat kaya, betul gak? Tanpa ingin usaha. Ece. Sing sabar, sabar mah dijual di mana-mana. Mun sabar dijual dibeli aina. Sabar harga nak gak dibeli, tidak dijual. Sabar itu tidak ada batasnya. Sing sabar. Mau gering batu kuat tersabar, uyuk kuat sabar tawar. Gelok, terbatuk, dah modar. Sabar, tiga kali satu kali ingin nungguai kabeh. Kekijunan teh mamar teh bager, aing mah teh batuk jengker. Sabar. Budak baca di kitab taklim, mencari ilmu itu harus sabar. Hei, mubtada heula, huruf qasab, huruf khofat, sabar. Loi mah hayang langsung Alfiah Johan Makmun Imriti Kailani, keh heula sabar atuh. Loba nu teu sabar. Tebetah aing kudu mila aing. Tebetah di beunang di amuan wae sama kok tebetah. Tapi eta ari tu mila beunang sok di amuan. Tapi baheula ge tu mila mah kitu teh. Tapi dalam teu di amuan teh kirang abdol. Ceuk. Sing sabar atuh. Sabar dalam ibadah, betul. ibadah kita sabar. Sekarang pergi haji harus sabar, menunggu. Mulai mah yang buru-buru gancang, dar pakai paspor Filipina. Terjadi ini ya tuh ya beha katipeng sabar ibadah teh da aya pan estimasi waktu. Sistem siskohat. Jangan tergiur dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cenah kuadi sok tiasa berangkat bohong pagi dan saya dina komputer nage online ngaran bapak teh jeung binte tahun ieu berangkat estimasi waktuna. Ulah teteh, tukang tipu hungkul. Sabar atuh ibadah teh. Dangus katakut ibu teh. Taraweh ge kudu sabar, taraweh ge kudu sabar. Ada kemana cina taraweh teh kakalian nah teu di dieu gancang. Di dieu mah teu kayang lila loading bade gong. Imam pisan kalemot. 18 megawatt teteh. Oh, sabaraha modem naonge imam teh. Sok riweuh teh sabar dina ibadah teh. Sabar ibadah teh euceuk. Kepulah pilih taraweh teh moal dieu cenah lila. Bu. Ibu. Jumaah ge kudu sabar. Bagian saya cina khotibna, bagian eta ulila cina. Mereka mana tu jumahan teh? Ah, berapa mereka depan teh dengan orang? Cing sabar ini dina ibadah teh. Bu, ibu, banyak berdoa. Yang kedua sab, tiga, lamun aya musibah, kadang-kadang ge hirup lah teu sampurna. Anu sampurna mah rokok. Benar teh? Saya juga diuji. Diuji. Pertama banyak berdoa, yang kedua sabar, yang ketiga itu di dalam Al-Qur'an, wa ustaghfirina bil ashar, hendaklah engkau memperbanyak istighfar. Mungkin Allah memperingati saya dengan sakit yang begitu dahsyat. Lukman mah barang daang nangeunah tatangga tingali barang daang lagi teu pati ngeunah. Saya lalai mungkin ke tetangga. Zakat sudah saya keluarkan tapi tidak sesuai dengan pendapatan. Yang harusnya zakatnya 1 juta baru dikeluarkan 500. Tak anu 500 teh dipake impusan, bangunna teh kitu teteh beak. Ya memang begitu banyak istighfar, muhasabah diri betul teu Bu? Acina kunaona tu anak aing teh bedegong ala-ala teh ari euceung ngomong kitu. Euceung ge leuwih ti anak euceung, sia teh euceung teh baheula teh hayang awas. Prien, ieu teh error euceung teh. Make cium ti ayeuna buah geus wisan sia teh. Baheula mah lain ngadengkeun ngaji malam Minggu teh disinal si urang ge nyaho. Aku sia teh edoh. Ayeuna kan yakeun pangajian tablet akbar. Bakal lama keren orang, orangnya nyawa kasih nar. Karuana jeng salah kita. Juga nuho pakai kopi aku buhan gusti tingkun. Bakal lama malam minggu kita keren hakan kolesom. Salah ingat lagi salah kita. Semua orang punya masa lalu benar saja. Makanya banyak istri. Dah ahcin aku naonnya anak abik itu. Halo, dah usah ke atuh. Kunaon cenah anak urang kitu? Ya banyaklah istighfar. Anak adalah cerminan kita. Bu. Seurgeun istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Istighfar yang baik itu sebelum salat fajar. Jadi jam 2 tahajud. Jam 4 istighfar, bermuhasabah. Tetesan air mata berlina membasahi kedua belah pipi tanpa diundang. Itulah orang-orang yang menangis di penghujung malam yang dirindukan oleh surga itu. Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Orang yang menangis ketika di penghujung malam. Oh sok teteh istighfar jam 4. Nah salah kieu cuma ngesundang nima gebrek teh lain istighfar nima jeung omeng-omeng jeujeur. Astagfirullahaladzim, sia teh paya teh istighfar omeng-omeng jeujeur jam 4 sih teh kabagian rakit. Ada geus katingali wajah-wajah mujair. Geus salah kieu teh mah anu sok museum mah begitu sasalaman ge keteng kokona. Ada kapoe wae. Jauh teh jeung penceramah mun bersih. Lain lebay sia teh urang masa keluluran, teh. Saya mah Purbasari aja saya. Wardahaya. Pon aya teu. 36 nu koneng 28 bodas. Istighfar. Bu. Minum dulu ah. Sudahlah, terakhir. Saya enggak bisa lamun-mun. Makanan-makanan yang menyehatkan dalam Al-Qur'an. Ilmu ya. Pertama, ajengan yang direkomendasikan makanan. Kapan orang teh nu penting mah sehat atuh. Brodi juru brodi pantong alayah di tengah imah lobak di bukoban lobak teu kalobok si jabrik di pipir si jambrong di kolong sawah hektaran duit miliaran mas rejeum pisan ge moal bisa dinikmati aing ngering mah teu. Sanajan teu pati boga ge ari ku sehat mah nikmat we nu aya nya. Tong kami cita diuk da dirinya anu bal geol da kuing geus dioperasi teh. Sakana kursi ge teu pati nyaman ieu teh. Maka ke investasi yang paling berharga itu sehat, mau sehat. Salah satu faktor penyebab kenapa kita sakit itu pola makan. Ye, makanan nu alus. Satu, ang santri kupingkeun baca di dalam Al-Qur'an surah At-Tin bahwa buah yang baik untuk dikonsumsi adalah zaitun. Zaitun itu mia-mia. Orang Timur Tengah, orang Arab, Madinah dia bilang hada kuis, hada mia-mia. Ini adalah makanan yang dimakan oleh para nabi-nabi Allah. Zaitun. Ajengan di mana cenah ngagaleuhna seueur zaitun? Banyak di Bindaud, di Hilton, di Jakarta. Melalui online juga ada zaitun. Eceh yang sehat teh zait seblak, sia mah seblak. Sia mah dihakan kerupuk atas di leor ge. Rata sia mah ngajar ka babayan. Jelema terus dipapatahan. Ajengan makanan yang menyehatkan teh zaitun cuma seblak. Mata kamari eta korban seblak ngajajar di rumah sakit. Ajengan hati-hati makanan loh. Kan? Ye, Pak Haji hampura. Penyakit setelah saya teliti, pertama itu pikiran. Lain bohong, pikiran penyakit mah ngedrop. Pikiran mah luar biasa. Yang kedua makanan. Banyak orang pola makan yang tidak benar. Kunaon atuh Rasul sehat wa yakunu badanu musyakikan. Rasul sehat wal afiat. Makanan. Zaitun. Bapak yang sehat? Zaitun. Wadud. Wadud. Aduh, doang bengek bah kebejaan. Wadud, wadud, tadi yang listrik bakuan saya sedot. Aja tulisnya zait kedua ilmu ya makanan yang menyehatkan di dalam Al-Qur'an adalah kurma. Apabila kita memakan kurma 7 biji sab'ah sub maklum Arab maklum anu maklum Arab apabila kita memakan buah kurma Kang Hedi 7 biji di pagi hari itu dalam hadis disebutkan akan terhindar dari penyakit kusta, lepra, sihir, dan guna-guna. Jadi 7. Paingannya orang-orang Sudan, Yaman, Libanon, Syria, cara rehat. Ditinggal itu. Ada sunnah Rasul. Jadi ini adalah bentuk sunnah Rasul memakan kurma 7 biji. Ojo, gehu. Hot-hot jelekot. Gehu. Mata siang waduknya kaduruk. Dengikul, jatuh dengikul. Sarwa dewek, oke korban gehu. Mata daik kaji kita keruntung. Belah tiga keruntung, usia dioperasi. Saya kebejaan kurang. Hei, kurma 7 bit. Akan terhindar dari penyakit kusta, lepra, sihir, dan guna. Salah lagi aja mah kopi hidung gitu. Mana aku nuknya tengah jenol. Ya, semoga mana dipakai operasi. Di tempat tahannya senar, senir, senar, senir, maar error gitu. Korma ya. Berapa biji? Dua. Ya, itu yang baik. Tiga. Makanan yang direkomendasikan di dalam Al-Quran adalah zahe, akan menyehatkan tubuh. Rasul kalau maghrib itu selalu mengkonsumsi zahe, jadi sehat. Ojo, ojo, ah ojo malah imbas lu. Mana kerek dicium dia nyerang ojo. Sebenarnya tuh ojo macam pernah kursus kepribadian, ya. Ya masalah ki dedenyunya asono kan jadi garwa rek dipake cross up. Oh, sengir dan hakat basu. Cepat aja dari batu. Bau. Awewe nu hade, dengengkeun awewe nu saleh. Hei, awewe nu saleha, dengengkeun. Apabila keluar rumah harus seperti hantu. Nu bener kudu kitu. Rumah tangga lain ku nafsu tapi kudu ku ilmu. Wanita yang baik apabila keluar rumah harus seperti hantu. Tutup semua aurat. Yang boleh terlihat hanya kelopak mata. Aurat ketika sholat, aurat ketika ihram, aurat di luar itu lebih ketat. Bapak sedang ihram, mohon maaf istri bapak, itu wajah boleh terlihat. Telapak tangan boleh terlihat, kaki tetap kudu di kos kaki. Di luar sholat, semua aurat wanita. Lamun ke sholat wajah boleh terlihat. Ketika ibu sholat telapak tangan boleh terlihat. Tapi di luar itu harus tertutup. Darinya kentak wewe. Kudu ciga hantu keluar timah teh tertutup. Mareke tiung ayeuna da sukan mah dilaan maneh mah. Da katingali ieu sok make tiung jeung utara, utara make tiung pek make nyengsol. Utara make tiung mah nyeng. Diomekeun, aduh kanyahoan. Atung kewe omekeun anak urang geus balik. Pemajikan saya teh. Oh, ka era. Bu. Ibu. Ari kaluar ti imah kudu cigahan. Tutup. Tibalik awewe ieu mah salah kaprah minculak. Ari rek kaluar ti imah, aduh, lipstik Ines. Wadah, wadah phone. Tiung Zoya, aya Zoya. Dia aja ade Maru Rahma. Tas bibob aya, Donatello. Sepatu bibob aya. Alexander aya. Sophie Martin. Ulu, minyak wangi identik non alkohol. Bujur geujat geyo jika entok rek ngenog nih. HP OTW. Oh tungguan we. Garewis, wanita keluar rumah mempercantik diri ingin mendapat pujian dari laki-laki yang bukan suami, haram hukumnya. Itu baca dalam kitab Risalatun Nikah. Ketika wanita berpergian sendiri tanpa ada pendamping mahram tidak disesuaikan. Jadi harus sesuai ajaran Islam. Wanita pergi haji, wanita pergi umroh, ajengan punten kedah aya pendamping atau mahram. Banyak wanita yang tidak mengerti melaksanakan ibadah haji. Abong-abong pangala salakina leutik, pangala pamajikan gede, berangkat haji dia sendiri tanpa izin suami, ditolak dalam pendapat ulama-ulama Mekah. Mamnu dilarang. Hei, jeung keur awewe ngulang-ngulang. Ai kaluar ti imah teh kudu aya izin ti salat. Lamun kaluar ti imah teh kudu aya pendamping, ada mahram, supados teu aya pit. Ieu mah salaki geuring nyeri huntu. Budak gini, sama budak gini, CLBK, teling, sama cinta lama belum kelar. Kalau arti imah, saya kudu ayah izin di salaki. Saum sunatnya kudu ayah izin di sah. Komodi car free day, dengekun. Saya puasa sunatnya kudu ayah izin. Ya mah, mama ke mana, budak salaki sarete. Oh, budak, saya celeng-celengan di hipermat, ya, blek. Bu, ibu. Lain seri eling. Hei, ibu. Ingat, keluar rumah harus izin suami. Tutup semua aurat, betul? Nah, wanita soleha keluar rumah seperti hantu. Ketika di depan suami, dia cantik seperti ratu. Tak eta nu bener mah. Geulis teh lain keur batur, ke salaki. Tayang malam salaki, teh malam minggu, prek merenya. Ganti seperti my love. Cintakun, eterna, king. Gokil, Emerlan. Jadi nyaman kasur. Ya mah sepanduk ya urut kegiatan geblek. Eta survei dirgahayu. Aduh, dirgahayu urut sepanduk. Min amir aing mah. Tak salakin eta tara sare berang-berang da teu nyaman atuh. Spre sing bener. Gajigi ulah ngedang bas lu. Di lipstik anu rasa strawberry teh. Ya. Beak ku salaki ge keun eta salakina ieu. Kitu servis salaki teh. Awewe aing mah teu eling aing salakina nu ulah, aing kumaha diantep. Suami tidak akan kelain hati lu di servis mah tuh. Bu. Ibu. Sumur, kasur, dapur, perhatikan sumur. Sumur itu artinya WC, dapur tempat masak, kasur tempat istirahat. Kasur teh kasur, bener nu nyaman. Imahna pun kasur teh raginang, kudu mayang kue alit, kulup alpukat ge. Misalnya kita kita ranjang kulkas. Kegaul aja mana? Yo tinggal orang majur ge nyak di ajengan mencing. Hidung sorban hidung memperai hidung itu kenang dipandang nanti berjaman dek perakinan kalanya musti kita naon kudu maja alihata naon peyum alpukat kumpul utukat itu jadi mantas aja aja ini papatahan kan oh menema beres ngaji asik udah iya benar salaki ayah ini bu ibu. Jadi satu apa? Satu tadi apa? Jaitun. Yang kedua? Korma. Badai mengkonsumsi korma. Badai. Korma meloba. Berlebih ke para lebih mekah. Belum bisa. Kali orang malam naik ke mekah. Walau nanti sapar mengikam. Ada salah tuas. Balik di mekah. Mangiran. Mawa ayam. Tadi ada teko. Mawa ayam ke teko. Gede naja ngerti ke teko. Kumantu karena ayam. Ayam mana? Padahal dia mesti kawin. Namun mawa no, kita kopea. Ah, ayo teh kopea no, kayak gini lah. Namun teu mawa naon, bawa toongan. Asal gula kurma opa. Bu, ibu, teh teko, mawa kaya. Mun mawa bolu tiu, teh tiung bolu bang. Bu, yang ketiga makanan yang disihatkan jahe, tempat jam-jam, angin, sejarah. Jam-jam itu adalah makanan dan minuman penghuni api. Kita sehat, lima hadiah we, sama Pak Ustaz, mereka salah susrea. Alhamdulillah milik. Isukna ini ngurin 8 orang. KB diberi jam-jam. Oh, teca lagur. Nah, hanya. Karena yang pertama saya niatnya ikhlas karena Allah kan. Yang kedua karena real. Tetera KB. Baraun, saya isukna teh, oh, mau merek duit kai. Oh, macam orang teh, nah, hati, ya, 8, ya, kari 100, 800. Hayo, kuali gini, uyuh-uyuh, ini. Kagali bring kape. Kau mahu cakar? Nawan rupake kumaha niat. Ibu dan bapa mohon maaf saya tidak bisa lama, karena memang dalam keadaan proses masa penyembuhan Mulai hari ini kita revolusi mental. Kepada bapak-bapak tolong sholatnya berjamaah awal. Dimas, coba rek nanya. Di lembur dia lamun maut disolatkan di mana? Anu pupus di lembur dia sok disolatkan di mana? Adik kerhirup taraka masih ngaliwat ya kamu kesikit. Cek masih kita kalau baca cai itu. Lain seri saya ering saya sok. Taraka masih kita saya ering saya kerhirup teh. Siapa adik kerhirup taraka masih kita ngaliwat ya kamu masih kita. Adik nggak mau? Hayang disolatkan di pangarep manir. Kok ada mayat mandi harap si teh santri? Terdepan jika sirosis ya. Gebleh kita main jika Yamaha. Ulah rasa-rasa ini si teh hirup teh. Di papatahan teh ikon hirup tak raka masjid. Tak ingus maon. Menipang tau. Oh, ada mayat mah deket Pak Imaran orangnya nyaho. Tapi dah ajengan karpetnya nyahun si akan utara kemasi gitu mah. Begitu mau teh pan diharap, si karpetnya mang kemana wae. Jadi si atama kemasi gitu sekali bumbuhan maut. Eh, minta amit aingi. Aya aja nu gitu. Nyata salah ki oco. Aduh ampun aing. Aina mah kieu we lah urang sepakat atuh di mana di Cina ieu mah tara kemasi gitu kusil poe. Di mana mah orang sholat kene na leuwih orok. Ada yang macam datang ke masjid ke sawah wae di mana mau sholat kene na galengan. Arek di galengan. Mau ngatak sang ya tuh cing ngirup teh kudu kamat. Bereja. Bapak-bapak pengusaha, bapak-bapak pedagang, bapak-bapak pegawai saya kasih tahu nih. Dalam kitab Durrah apabila kita tidak melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid, yarfa'ullah barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan harta. Pangala gede, tukin, lauk pauk, sertifikasi, tapi rudet jeung rudet teh teh. Kurang jeung kurang teh teh ulang-ulang da tanggal 27 aing teh. Heuh lain bengong teh teh. Ongkok gede tapi ciga cai dina daun. Awa urutna, nah ini barangkali tidak berkah. Mungkin bapak dan ibu tolong diingatkan suaminya lalai tidak sholat berjamaah. Hati-hati loh. Allah dan Rasul tidak mungkin berbohong. Rasakan oleh anda. Kunaon ye hirup teh kieu terpuruk di bidang ekonomi teh. Padahal pangalah gede. Mungkin sholat berjamaahnya lalai. Di adanan, di komatan, ah hare-hare we, teteh kewe, di mana maot. Sok kurang buktikan ya kolot baheula dagang cau ditanggung, kolot baheula dagang kadu, dagang naon ditanggung. Tapi barokah boga imah bisa ngelaksanakan ibadah haji. Da eta atuh waktuna salat salat, waktuna rotinan rotinan, waktuna salawatan salawatan di manajemen. Aing ngatur teu ngadugduk ke usaha order order order. Omset omset target eureuy bon sia teureuy tabon, teureuy bon ta teureuy sia teh. Saya ngebeleduk si otak ya. Ayo we offset. Ayo we target. Ayo kamasih gitara. Rudet tuh teteh. Tak ada yang ingin ngaji lagi nyarane. Udah ketengguna hati. Hampurannya kan nyarane. Adi nyane. Udah nyarane kerbete. Makanya nyarane itu. Ce. Ce. Maghrib sama jajar nih dia. Pak Haji di Masjid Agung Cianjur, Masya Allah, Tabarakallah. Bapak boleh cek ke Masjid Agung Cianjur. Hari subuh, beberapa saat. Itu yang akan memberikan keberkahan. Bu, ibu, coba salah ke Cina sholatnya berja. Ke masjid, situ barokah. Dan yang penting mah barokah, Pak Haji. Rek naon, atau jadi loba bana ke Erik karena musibah mah. Apakah harta bisa menjamin ibu bahagia? Belum tentu, hei ngerasakan ku ibu. Hiung Joya, mau kena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega. Angerwe, batin kasica. Sarege teu tibra, nyagena kasur busa, merekna alga. Bari imah di BLK. Daam temi rasanya di rumah makan Ampera. Lauk Nila. Cai aqua gelas Vicenza. Sabab ngadenge beja. Salaki kaku ada aku budak SMA. Pulang pulang ni, dah pikiran kokolot. Kepurannya kan kokolot. Sangat sekiran cocok, tekanan kosmetik, awon, itu panas, gedur. Bapak dan Ibu itu saja. Terima kasih atas undangannya. Mohon doa semoga saya lekas sembuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.